Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Baik. Kita masih pada bab firman Allah taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qatallahu al-amra fis sama barabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal 'aliyyul kabir fa yasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din wasafahu sufyanu bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi fa yasma'ul kalimata fa yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha 'ala lisani sahir awil kahin fa rubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadzbatin fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fa yusaddaqu bi tilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Baik, dalam riwayat ini disebutkan Sufyan, ya, beliau kata Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya atau mulakhas ini, huwa Ibnu Uyainah Ibni Maimun Al-Hilali thiqatun hafidhun hujjah min kibaril a'immah mata sanata 98 wa mi'ah minal hijrah. Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah bin Maimun Al-Hilali, thiqah, orang yang terpercaya, hafil, hujjah, termasuk dari kalangan kibaril a'immah, ya, golongan dari imam-imam yang besar. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah. Baik, disebutkan dalam kitab ini Fis-Sahih, kata beliau, Fis-Sahih ay Fis-Sahih al-Bukhari. Fis-Sahih maksudnya Sahih Bukhari. Disebutkan dalam riwayat ini, idza qadallahu al-amra ay idza takallama bihi, apabila Allah berbicara, ya, terhadap satu urusan. Khadu'anan bi fathataini minal khudu', khadu'anan, ya, dibaca dengan memfathah dua huruf yang berurutan di awal, khodo. Waruya bidhami awwalihi wa sukuni tsanihi, dan diriwayatkan pula dengan mendhammah yang awal dan mensukun yang kedua. Khud'anan gitu. Khud'anan ay khadi'in. Ya. Khud'anan atau khud'anan liqaulihi. Ya, mereka para malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu ini, mereka tunduk. Liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala. Liqaulihi terhadap ucapannya, maksudnya ucapan Allah ta'ala. Ka'annahu ay as-sautal masmu'. Ka'annahu artinya seakan-akan suara yang didengar itu. Jadi Allah berbicara, para malaikat mendengar apa yang Allah bicarakan ini. Baik. Safwan huwa al-hajarul amlas. Safwan adalah ya batu yang halus. Yanfudhuhum dhalik ay yakhlusu hadzal qawlu wa yamdhi fil malaikah. Ya. Ucapan Allah ini ya merata mengenai semua para malaikat. Ya, tidak sebagian saja, tapi semua para malaikat. Dan semuanya pingsan. Fayasma'uha ay al-kalimatallati qadaha Allah. Maka mendengar kalimat yang Allah ucapkan ini, yang Allah putuskan ini, mustarikus sam'i, pencuri dengar, siapa itu? Al-muhtatifu likalamil malaikah minasyayatin. Yang mencuri dengar terhadap pembicaraan malaikat dari kalangan para syaitan. Jadi ketika para malaikat menyampaikan kepada malaikat yang lain tentang apa yang Allah tetapkan, didengar oleh pencuri dengar ini, yaitu para syaitan. Nguping. Nguping pembicaraannya para malaikat. Wasofahu ay wasofa ruku basyayatin ba'duhum fauqa ba'din. Wasofahu, Sufyan mensifati kondisi atau keadaan para syaitan ini. Mereka itu sebagian satu dengan sebagian yang lain, ingling-inglingan begitu. Ingling-inglingan. Saling naik. Digambarkan oleh Sufyan kemarin bagaimana? Nanti disebutkan hatta yasilu ila haitsu yasma'una tahaddutsal malaikah bil amri yaqdihillahu. Sehingga mereka, para syaitan ini, sampai kepada satu keadaan yang mereka bisa mendengar pembicaraan para malaikat. Para syaitan dengan ingling-inglingan ini, dengan saling naik satu kepada yang lainnya ini, terus sampai pada batasan yang mereka bisa mendengar pembicaraan para malaikat akan apa yang Allah putuskan. Faharrafaha amalaha. Sufyan memberikan sifat para syaitan ini dalam upayanya untuk mencuri berita dari langit, faharrafaha amalaha, memiringkan tangan beliau, wabaddada baina asabihi ay farraqa bainaha, kemudian merenggangkan antara jari jemarinya, ya artinya farraqa bainaha, ya memisahkan, ya begini terus sampai ke keadaan yang mereka bisa mendengar obrolannya para malaikat. Baik. As-sahir, penyihir, alladzi yata'ata as-sihr, yaitu orang ya, orang yang mereka mempelajari ilmu sihir. Ya. Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amalil uqad warruqa wa ghairiha. Ya. Dan sihir itu adalah satu ungkapan tentang perkara yang tersembunyi, lembut sebabnya, ya. Di mana itu adalah dari perbuatan menggunakan uqad, bukhul-bukhul ataupun ruqa, jampi-jampi, wa ghairiha, maupun yang lainnya. Wal kahin, sementara kahin yang sering diterjemahkan dengan istilah dukun, walladzi yukhbiru anil kainat, yaitu orang yang ya, mengkhabarkan tentang apa-apa yang terjadi, fi mustaqbali zaman, fi mustaqbali zaman, di masa yang akan datang. Ya. Wa yad'i ma'rifatal asrar, dan mendaku mengetahui rahasia-rahasia. Dukun. Ya. Baik. Adrakahu Shihab, ai adrokal mustariko asyihabu, bintang atau ya, panah api itu ya, mendapati pencuri tersebut, ya, syaitan tersebut, sehingga mengenainya terbakar. Wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha. Sihab tersebut, sihab itu dilempar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke arah syaitan sebelum syaitan ini memberitahukan apa yang dia dengar kepada syaitan yang di bawahnya. Fayahriku, sehingga bintang tersebut membakarnya. Ya. Ya, kadang seperti itu. Ya. Terkadang terkena oleh sambaran bintang, belum sempat untuk memberikan beritanya ke syaitan yang ada di bawahnya, kebakar dulu. Dalam keadaan yang lain, ya berhasil menyampaikan berita tersebut ke syaitan yang di bawahnya, ya. Namun syaitan yang menyampaikan ini terkena bintang, ya, sehingga terbakar dalam keadaan berita yang dia dengar, syaitan dengar ini, telah disampaikan ke syaitan yang ada di bawahnya. Baik, fayak ribu ay as-sahir awil kahin, maka tukang sihir ataupun dukun ini, ya, berdusta, ma'aha, bersama dengan al-kalimah alati al-qoha, bersama dengan kalimat yang dia terima. Kemarin bagaimana? Dicampur dengan apa? Mi'atah kadzbah, 100 kedustaan. Ya, tukang sihir Undukun, ya, menambahkan pada apa yang dia terima tentang apa yang dicuri oleh syaitan dari langit ini, ditambahkan dengan 100 kedustaan, ya, yang dia tukang sihir atau kahin ini menyampaikan kepada manusia. Sehingga apa yang diterima oleh manusia adalah banyak sekali kedustaannya, ya, banyak tidak benarnya daripada benarnya. Satu berita yang benar dicampur 100 kedustaan, berarti kan banyak tidak benarnya. Baik, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbiru nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'dhimil malaikati likalamillah wa ma ya'tarihim minal khauf. Nabi kita alaihi salatu wasallam menghabarkan, ya, tentang pengagungan para malaikat terhadap kalamullah. Ya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan kepada kita tentang, ya, apa yang didapatkan oleh para malaikat dari sifat takut yang mereka rasakan. Watasa'ulihim amma qala rabbuhum, dan saling bertanyanya mereka tentang apa yang telah difirmankan oleh Rabb mereka. Wa ijabati ba'dihim li ba'din, dan saling menjawabnya sebagian yang satu terhadap sebagian yang lain. Wa ma ta'lamuhu asyayatin alladzina yahtatifuna kalamal malaikati fi dzalika ditulkiyahu ila saharati wal kuhani minan nas. Juga Nabi kita menghabarkan tentang apa yang para syaitan ini mengetahuinya, ya, dari apa yang mereka telah curi, ya, terhadap ucapan para malaikat, ya, tentang firman Allah tersebut, yang terus kemudian syaitan ini sampaikan kepada tukang sihir, kepada para dukun dari kalangan manusia. Wa ma tulaqihi asyayatinu minar ramyi bisyuhub hina idzin. Dan menghabarkan kepada kita juga tentang apa yang didapatkan oleh para syaitan dari pelemparan bintang ketika itu. Ya. Wa annahu qad yatamakkanu syayatin syaitan min isalil kalimah almasmu'ah minal malaikah ila sahir abil kahin. Dan bahwasanya, ya, terkadang syaitan telah mapan, telah berhasil menyampaikan kalimat yang dicuri tersebut dari malaikat, ya, disampaikan kepada tukang sihir ataupun dukun. Li hikmatin ya'lamuhallah. Tentunya ini, ya, karena ada hikmah yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, ya, kalau tidak demikian, fa huwa subhanahu la yafutuhu syai. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada satu pun sesuatu yang terluputkan darinya. Baik. Fa yuzadu ma'atil kal kalimati min kibali syaitan awil adami tis'un wa tis'una kadzba. Maka ditambahkan bersamaan dengan kalimat tersebut, ya, baik ditambahkan oleh syaitannya ataupun ditambahkan oleh manusianya tersebut dari kalangan penyihir ataupun dukun, ditambahkan dengan 99 kedustaan, ya, sehingga jumlahnya 100. Fatudha'u kulluha finnas, kemudian disebar, ya, semua dari berita tersebut yang telah dicampuri dengan kedustaan, disebar semua di tengah-tengah manusia. fayusaddiqunaha kullaha. Maka manusia membenarkan semua yang ia terima dari pemberitaan tukang sihir ataupun dukun tersebut. Bisa babi tilkal kalimatil masmu'ah, dengan alasan atau sebab kalimat yang telah si dukun atau si tukang sihir ini telah menerima dari kalangan syaitan yang telah mencuri dengar, ya, di langit sana. Taib. Dibawakan riwayat ini, ya, dalam kitab Tauhid atau dalam bab ini, ya, untuk menunjukkan bahwa, ya, malaikat yang demikian kuatnya, ya, mereka ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, mereka pingsan, tersungkur sujud, ya. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyembah para malaikat. Malaikat saja takut kepada Allah, malaikat saja mereka menyembah kepada Allah, kok malahan ada malaikat saja mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka kita tidak boleh untuk menyembah para malaikat. Para malaikat takut pada Allah, ya, mestinya kita takutnya kepada Allah, ya. Baik. Munasabatul hadithil bab, kecocokan hadis dengan bab ini, anna fihi ar-radda alal musyrikin, bahwa pada hadis ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik. Fa'innahu idha kana hadha halal malaikati inda sama'i kalamillah ma'ama a'tahumullahu minal kuwah ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum fakaifa bimandunahum. Maka sungguh keadaan para malaikat yang seperti ini, ketika mereka mendengar kalamullah, ya, sementara mereka Allah berikan kekuatan yang sangat kuat, mereka saja sampai pingsan mendengar kalamullah, maka ulima diketahui annahu la yajuz, diketahui, dipahami bahwasanya tidak boleh sorfu syai'in minal ibadah lahum, ya, tidak boleh untuk mengarahkan apapun dari ibadah kepada mereka para malaikat. La yajuzu sarfu syai'in minal ibadah lahum. Ya. Fa kaifa bimandunahum? Lalu bagaimana dengan keadaan orang atau makhluk yang lebih di bawah keadaan para malaikat? Ya. Untuk mengarahkan ibadah kepada malaikat saja enggak boleh, di mana malaikat itu makhluk yang besar, makhluk yang kuat, ya, apalagi mengarahkan ibadah kepada makhluk yang di bawah malaikat, matahari, bulan, patung ini, patung itu, kuburan ini, kuburan itu, tempat ini, tempat itu, lebih-lebih lagi tidak bolehnya. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Baik. Ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'budunal malaikata wal anbiya'a wassolihin. Yang pertama, hadis ini sebagai bantahan terhadap mereka orang-orang musyrik yang mereka menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh. Yang kedua, ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahiku lil ibadati wahdah la syarikalah. Ya. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Allah dialah yang al-mustahiku, yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Yang ketiga, itsbatu uluwillahi ala khalqihi, penetapan tingginya Allah di atas makhluknya. Wa itsbatu takallumihi bikalamin yusma', dan penetapan bahwa Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Malaikat mendengar Allah berbicara, mereka semua pingsan. Tersungkur sujud. Yang keempat, ibqalu sihri wal kahanati wa in sadaqal kahinu wasahiru fi ba'dil ahyan. Batilnya sihir dan perdukunan. Meskipun ya, pernah benar si dukun ataupun si tukang sihir ini dalam sebagian keadaan. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh dukun atau sihir dalam satu perkara mungkin benar. Ya. Namun kita dilarang untuk membenarkan ucapan mereka. Ya. Baik. Terlebih kita telah dengar tadi riwayat bahwa apa yang disampaikan oleh dukun ataupun tukang sihir ini sudah dicampuri dengan sekian kedustaan. Baik. Makanya yang kelima, faedahnya di sini, annal ibrata bil ghalibil katsiri la bin nadiril qalili. Bahwa yang dianggap itu apa yang itu banyak. Ya, bukan apa yang itu sedikit, jarang sedikit. Satu kebenaran dicampuri ya, sekian kedustaan. Ya. Maka yang diterima apanya? Ini benar atau salah? Ya salah. Ya. Baik. Kita lanjutkan riwayat berikutnya yang ada pada bab ini. Kurang lebih hampir sama dengan riwayat yang barusan kita dengarkan. Kita baca, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Akhadhatis samawat minhu rajfatun aqala ra'datun shadidatun khaufan minallahi azza wa jalla. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawat su'iku wa kharru lillahi sujjada. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Tsumma yamuru Jibrilu 'alal malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Fa yaqulu Jibril qala al haqqu wa huwal aliyyul kabir. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fa yantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu 'azza wa jalla. Dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an atau bin Sim'an, ya. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan wahyu, ya, dengan satu perkara, maka Allah berbicara dengan wahyu tersebut, yang kemudian langit ini bergoncang atau gemetar. Ya. Atau beliau mengatakan ra'datun syadidatun, langit tersebut bergetar dengan getaran yang sangat, khaufan minallahi azza wa jalla. Gemetarnya itu, goncangnya itu dikarenakan takut kepada Allah azza wa jalla. Maka apabila penduduk langit, yaitu para malaikat, mendengar wahyu tersebut, mendengar apa yang Allah bicarakan tersebut, su'iku, mereka itu pingsan, wa kharru lillahi sujada, dan mereka itu jatuh tersungkur dalam posisi keadaan sujud kepada Allah. Kemudian yang pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah mengajak bicara Jibril dengan wahyunya ini, dengan apa yang Allah kehendaki. Terus kemudian Jibril yamurru, berjalan melewati para malaikat, yang setiap kali Jibril melewati langit, maka penduduk langit tersebut, dari kalangan para malaikat, bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang telah Allah firmankan? Apa yang telah Allah ucapkan wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, "Allah berfirman al-haq." Ya, tentang kebenaran. "Wa huwal aliyul kabir." Dan ya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithlama qala Jibril, maka mereka mengatakan semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jal. Terus Jibril keliling, kemudian berhenti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk berhenti. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Abi Asim, dan juga Al-Ajurri. Hanya saja Al-Imam Al-Albani mendhaifkan riwayat ini. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan tentang riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini. An-Nawas huwa An-Nawas Ibnu Sim'an bi kasri sin Ibnu Khalid Al-Kulabi. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Al-wahyu, apa itu wahyu? Ai kalamullahi al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Wahyu itu adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Ya. Akhadhatis samawat ay asabas samawat, ya. Menimpa langit-langit, ya, tadi disebutkan akhadhatis samawat min hurujwah, rujfah. Ya, jadi menimpa langit-langit ini apa? Rajfah birrafa fa'ilu akhadhat. Dibaca dengan rafa, rajfatun adalah fa'ilnya akhadhat. Artinya irtajafat wattorobat. ya, langit itu ya, bergoncang. Ya. Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Li'annaha takhafu minallah, karena langit-langit tersebut takut kepada Allah. Bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billah, tentunya dengan apa yang Allah jadikan pada langit tersebut, ya, pengetahuan tentang Allah. Di langit itu tahu tentang Allah, ya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, langit-langit itu mengenal Allah. Ketika Allah berbicara dengan wahyu, ya, para malaikat yang tahu, langit yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala ini, mereka ikut bergetar, ya, bergoncang. Ya. Adapun para malaikatnya, mereka pada apa? Tersungkur, ya, pingsan. Ya. Untuk langitnya mereka bergoncang, adapun para malaikat mereka apa? Tersungkur, pingsan. So'iku as-so'ku al-ghasyu, ya, pingsan. Khorru, khorro sakoto min a'la. Khorru, ya, khorro itu adalah jatuh dari atas. Wal muraduhuna, dan yang dimaukan di sini adalah inhattu bis sujud. Mereka turun, ya, tersungkur untuk sujud. Ya, tersungkur sujud, ya. Awala bil fathi khobaru yakun. Awala kalau dibaca dengan fathah, maka ini sebagai khobar yakunu. Ya, ini i'rabnya. Ila haitsu amarahu Allah minas sama'i wal ard. Ya. Jibril berkeliling, ya, sampai kepada apa yang Allah perintahkan. Ya, berhenti, ya, di langit mana yang Allah tentukan dan di bumi bagian mana yang Allah tentukan. Baik. Baik. Insyaallah taala kita akan sempurnakan pembacaan riwayat ini atau keterangan tentang riwayat ini, dan sekaligus penerangan akan bab ini dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.